Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Berbahagia sekali pada siang hari ini kita coba merenungkan sedikit di mana kita berada, kemana kita melangkah, dan target apa yang harus kita capai dalam hidup ini. Berdasarkan ayat yang tadi dibacakan di Surah Ali Imran ayat 190 yang nanti dilanjutkan seharusnya pakai 191 karena tidak bisa berdiri sendiri, tentang apa yang seharusnya dilakukan seorang pemuda dalam menyongsong peradaban baru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafi al-layli wal nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Yang harus kita lakukan atau dilakukan oleh seorang pemuda dalam memulai sebuah langkah menuju peradaban yang gemilang, menurut ayat ini, sesungguhnya di balik penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam menjadi siang, jadi yang disebutkan malam dulu baru siang. Kalau tadi kan inna fi khalqis samawati wal ardh, yang diciptakan langit dulu baru bumi. Ini menarik sekali. Kalau kita mau berpikir lebih jauh, ada dua hal penting yang luput atau tidak sanggup ilmu fisika menjangkaunya. Coba jawab, mana dulu diciptakan, langit dulu atau bumi dulu? Pertanyaan kedua, apa bahan bakunya membuat langit dan membuat bumi? Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, bumi yang disebut dengan blue planet, planet biru, dapat air sebetulnya diturunkan dari langit atau dari dalam dirinya sendiri? Ini yang saya sebut tadi, ilmu pengetahuan. Kalau dimulai dari memikirkan proses penciptaan langit dan bumi, ini adalah sebuah proses yang benar yang digambarkan dalam Al-Quran. Sebab membangun peradaban itu sebetulnya adalah untuk saat ini konteksnya. Bagaimana hasil daripada sains dan teknologi membuahkan sebuah peradaban yang bernilai, yang penuh makna, bukan hanya untuk kepentingan manusia tapi seluruh makhluk hidup, bukan hanya untuk kepentingan bumi tetapi keseimbangan alam di mana manusia sebagai khalifah. Saya mulai menjawab pertanyaan pertama. Bahan baku langit dan bumi sesungguhnya satu. Lalu kemudian lambat laun terjadilah proses yang kita sebut dengan Big Bang. Dua fase pertama itu adalah fase pembentukan bumi. Sebelum bumi selesai sempurna, maka yang Allah sempurnakan awal adalah langit dulu menjadi tujuh lapis. juga dalam dua fase. Berarti sudah berapa fase nih? Empat fase atau gambaran Tuhan, dua hari tambah dua hari. Dan dua hari berikutnya adalah proses penyempurnaan bumi. Wal ardu ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Sudah hafal belum surat An-Nazi'at? Hafal ya. Jangan sampai kalah sama anak-anak hafiz Quran. Umur 4 tahun sudah hafal juz amma, masa sudah kuliah enggak hafal? Tahun ini hafiz Quran Trans 7 tambah 1 juz lagi, kalau kemarin juz 30, sekarang juz 29 dan 30. Jadi kalau punya adik-adik hafal 2 juz, boleh daftar nanti sama saya, sama Mas Agus di atas. Tapi umurnya maksimal 8 tahun. Nah kalau adik-adiknya sudah hafal 2 juz, kakak-kakaknya yang di kampus kira-kira berapa juz ya? Rasanya rugi kalau Anda hanya menuntut ilmu agama, ilmu apa? Ilmu dunia di UI, tapi ilmu dari Allah Subhanahu wa taala tidak didalami. Padahal rahasia-rahasia ilmu pengetahuan kalau mau dibedah satu-satu itu, kalian akan cerdas dengan Al-Qur'an kalau mendefinisikan satu-satu. Contohnya di surah An-Nazi'at ini. Wal ardu ba'da dzalika dahaha, dan bumi ketika disempurnakan itu bentuknya mukawwa. Tafsir daripada dahaha itu bumi kemudian diciptakan bulat. Penyempurnaannya ini bulatnya tentu bulat telur, karena dahun dalam bahasa Arabnya adalah telur burung unta. Jadi bumi ini bukan bulat bola tetapi elips seperti itu. Dan menariknya setelah ayat ini, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kemudian Allah berkehendak mengeluarkan air dari dalam bumi. Kenapa begitu? Menarik sekali. Lebih kurang 400 atau sekian ribu tahun, sorry saya menyebutnya agak lupa, proses pembentukan bumi dari sebuah ledakan menjadi salah satu pecahan ledakan ini, kemudian bumi itu seperti batu bara yang masih penuh dengan bara api, kemudian jadilah cairan lahar dan magma itu menggelegak. Saat itu belum ada air di muka bumi. Boro-boro kehidupan kita tidak akan pernah bisa hidup di bumi pada masa itu, karena bumi itu lagi panas-panasnya, nggak mungkin ada makhluk hidup bisa hidup di situ. Setelah proses ribuan tahun, ada semacam uap yang ditimbulkan oleh proses lahar dan magma ini, yang kemudian menyebabkan adanya kumpulan awan, dan setelah itu bumi dihujani 1000 tahun lamanya dari langit akibat proses steam, penguapan ini. Dan setelah itu bumi yang tadinya seperti batu bara yang membara tiba-tiba menjadi biru, sehingga ilmuwan menyebutnya sebagai blue planet. Dan sekarang kita bisa hidup di atasnya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Setelah dikeluarkan air, maka dikeluarkanlah rerumputan dari situ, sehingga kita bisa menikmati. Cara berpikir ilmiah seperti ini itu enggak komplit dan tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk membangun peradaban kalau tidak disertai dengan siapa pencipta perekayasa di balik ini semua, karena semuanya tidak mungkin berdiri sendiri. Maka inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin, adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Likulil arba, bagi orang-orang yang memiliki akal sehat dan memiliki metode berpikir yang benar. Karena ada yang akalnya sehat, salah metodologi. Akhirnya terpelantik. Teman-teman yang liberal sebetulnya pinter dan sungguh-sungguh ingin mempelajari agama, tapi salah metodologi, akhirnya terpelantik. Siapa itu ulul albab? Orang yang berpikirnya benar dengan metodologi yang benar. Nah, persoalan sekarang, ketika ilmu pengetahuan tidak dieksplorasi dengan nilai-nilai tauhid dan bukan bertujuan untuk memperjumpakan manusia dengan hamba lewat ilmu, maka pada akhirnya manusia akan menuju kehancurannya sendiri. Contoh, kemarin ada demo di Bundaran HI menuntut the third gender, kelamin ketiga. Karena tidak adil, di Indonesia cuma ada dua kelamin, laki-laki dan perempuan. Jadi harus ada kelamin ketiga, lesbian, gay, bisex, dan transgender. Ini dibolehkan. Dari mana ide itu muncul? Ketika manusia mempertanyakan hak penggunaan kelamin itu, hak siapa? Hak individu atau hak orang lain? Tapi yang jelas, dia tidak mau ada kekuatan otoritas di luar dirinya, termasuk agama dan Tuhan, yang menentukan bagaimana penggunaan kelamin. Sehingga manusia terlahir bebas sejak lahir untuk menentukan kelaminnya sendiri. Ujung-ujungnya mereka berpikir begini, kenapa kamu dikatakan laki-laki? Sebetulnya hanya stigma. Kenapa kamu dikatakan perempuan? Itu cuma kultur sebetulnya. Kenapa disebut laki-laki? Hanya gara-gara punya penis. Kenapa sih perempuan harus berjilbab? Itu kan kultur Arab. Anda sebetulnya sudah tidak merdeka sebagai manusia. Jadi sekarang, kalau Anda mau jadi perempuan, boleh transgender. Kenapa harus pakai jilbab? Kencing aja boleh berdiri. Karena kencing berdiri tidak ada di toilet perempuan, itu bias gender, dan seterusnya. Orang kalau sudah berilmu tapi gak kenal Tuhannya dan aturan Tuhannya, lupa sama kelaminnya sendiri. Dia tidak tahu kelaminnya sendiri. Kalau peradaban dibangun dengan cara ini, ada seorang penulis terkenal di Barat sekarang menulis bahwa Barat telah hancur. Telah hancur. Di Barat susah lagi mengembalikan moral. Bagaimana gaya hidup laki-laki dan perempuan, bahkan kehidupan seksual, bahkan kelaminnya sendiri, mereka sudah tidak bisa tempat. Kebiadaban yang dilakukan oleh Barat ini sudah membabi buta. Lihat pembantaian kemanusiaan di Irak, sebelumnya di Afghanistan, setelah Afghanistan kemudian di Bosnia, hanya karena ingin menguasai aset sebuah negara, hanya karena ingin mendapatkan ketamakan superioritas, jiwanya yang tamak. Ini Barat. Kalau mengambil pepatah sebuah peradaban menurut cara pandang Islam, innamal umam akhlaqun idza dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sebuah entitas negara, satu kaum dikatakan maju dan berperadaban adalah selama ada akhlak pada kaum itu. Kalau akhlaknya sudah hancur, maka hancurlah bangsa itu. Jadi sebetulnya membangun peradaban itu apa ya alatnya? Setelah kita mengerti memulainya adalah mencermati dengan ilmu pengetahuan apa yang terjadi di alam raya ini dengan menghubungkannya kepada Tuhan, maka untuk membangun peradaban kemanusiaan ke depan, dengan apa kita membangun? Satu, tentu dengan ilmu pengetahuan, dengan sains dan teknologi, tetapi menghasilkan kehalusan budi dan kemuliaan moral atau akhlaknya. Saya ulangi. Bagaimana kita membangun peradaban ke depan? Instrumen utamanya adalah dengan sains dan teknologi, tetapi melahirkan kehalusan budi, keluhuran akhlak, sehingga segala inovasi yang tercipta membuat terjadinya proses keseimbangan di jagat raya ini, dan semua mengarah untuk rukuk dan sujud kepada Tuhannya. Itu sebetulnya misi peradaban utama yang harus kita bangun. Ustaz tadi sudah bilang bahwa Barat sekarang sudah runtuh. Iya, Barat secara akhlak sudah runtuh, dan Barat secara entity juga sebetulnya sudah runtuh berdasarkan kriteria Islam. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ekspansi para pemuda muslim, ekspansi kepada para ilmuwan muslim, agar menyebarkan dengan ilmunya, dengan sainsnya, dengan penampilan akhlaknya yang luhur, disertai budinya yang halus, untuk kemudian membawa panji-panji agama, menyebarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk rukuk dan sujud kepada Tuhannya. Dan itulah sebetulnya yang dilakukan oleh para nabi, para rasul sepanjang masa, para penerus perjuangan nabi dan risalah para rasul. Itu yang mereka lakukan di muka bumi. Sampai di sini. Terus untuk saat ini nih, kira-kira apa yang harus mahasiswa lakukan, khususnya aktivis-aktivis dakwah di kampus? Begini, kalian harus kuat akademiknya, nggak boleh lemah, nggak boleh sering hair. Kalian harus kuat disiplinnya, karena disiplin itu yang akan menentukan kualitas kalian ke depan. Tapi pada saat yang sama, jangan nunggu lulus baru memberikan manfaat kepada umat dan masyarakat. Jangan nunggu setelah sarjana baru kemudian memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Dari sekarang, kalau perlu, ongkos dan biaya kuliah bukan dari orang tua. Dan bagaimana caranya? Kalian masih kuliah, sudah berperan secara kasat mata, dirasakan bahwa kalian ikut mengenyangkan perut umat dan bangsa, dan kalian secara peran dan kasat mata kelihatan memberikan rasa aman kepada umat dan bangsa. Itu sesungguhnya yang dilakukan oleh pemuda-pemuda masa lalu yang berpikiran maju, yang mengutip surah Al-Ma'un, "Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah kamu siapakah pendusta-pendusta agama? "Fadzalika alladzi dukul yatim," mereka yang menghardik anak yatim. Kalian kalaupun ada yang mati bapak, mati ibu, enggak usah berpikir saya yatim, bukan waktunya lagi. Kalian sudah bukan yatim lagi. Kalian yang seharusnya menjadi pengayom anak yatim, terutama yatim-yatim sosial di republik ini. Sejak kalian di kampus, kalau kalian gak memikirkan anak yatim dan yatim-yatim sosial di bangsa ini, wah, kalian sebetulnya bisa tergolong pemuda yang menghardik anak yatim, karena tidak memikirkan yatim, baik yatim secara agama maupun yatim sosial yang mereka tidak punya nama. "Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin." Kalau kalian sebagai seorang pemuda tidak terlibat ikut memberi makan dan mengajak orang lain memberi makan kepada orang miskin, kalian belum terlibat dalam urusan peradaban. Dan sebetulnya semenjak kuliah kalian bisa melakukannya. Adik-adik sekalian dan anak-anakku, orang-orang yang berpikiran maju di usianya yang mungkin sudah kepala dua, dia tidak mau lagi berpangku tangan dan menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Dia harus melakukan langkah-langkah besar untuk umat dan bangsa. Tapi jangan khawatir kalau sendirian susah, karena sudah ada Salam UI dan ini sekumpulan orang-orang yang memang satu visi. Kalau lembaga-lembaga dakwah yang ada di UI ini kemudian mau bersatu, insya Allah akan melahirkan hal-hal besar untuk Indonesia. Caranya gimana? Kalian harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga sejenis. Kalian harus berpikiran luas. Kalau perlu, cara berpikir aktivis dakwah di kampus ini melampaui usia. Lakukan lobby-lobby dan kontrak-kontrak kerjasama dengan lembaga-lembaga dakwah yang sudah berjalan, dan kalian menjadi darah baru penyegar lembaga itu. Apa yang bisa mereka lakukan dan apa yang bisa mereka berikan buat Anda, dan apa yang bisa Anda lakukan dan apa yang bisa Anda berikan buat mereka, bangun sinergitas itu. Itu cara cepat kalau ingin melangkah. Tapi kalau kalian hanya di antara kalian saja gerakannya, pasti persoalan pertama adalah lagu masa lalu, ya dana, dana. Padahal di luar sana banyak hal yang bisa dilakukan. Saya minta dipercepat karena setelah asar saya harus mengisi di Miumi, saya mengumpulkan para pendekar. Sebelumnya saya kumpulkan para lawyer untuk menyusun strategi dan bagaimana kemudian menghadapi aliran sesat di Indonesia. Ini dalam rangka menyatukan langkah-langkah kekuatan, dan Anda saya lihat di lapangan menjadi bagian yang vital. Sebagai pelaku dakwah di lapangan di Indonesia dan internasional, saya melihat posisi kalian sangat strategis. Saya sudah terlibat dalam urusan pertempuran di Bosnia ketika saya masih kuliah di Madinah tingkat 2. Walau tidak bisa secara langsung karena teman saya Malaysia berangkat duluan, gak ngomong-ngomong. Dan tahun 92 Afghanistan sudah merdeka, saya cuma menjadi bagian bagaimana menolong perempuan-perempuan, anak-anak, dan orang lemah di Bosnia. Dan saat itu saya masih kuliah. Dan dengan siapa saya bergabung? Saya bergabung dengan World Muslim Youth Assembly Wahminya Madinah saat itu. Kemudian berhubungan dengan para sheikh yang kemudian menggerakkan kekuatan yang ada, kemudian memberikan manfaat di sana. Jadi sejak kalian masih di kampus, terlibat, main di tengah, jangan di pinggir, dan jangan menghabiskan waktu dengan gadget kayak orang gila ketawa sendirian. Saya perlihatkan kepada anak saya ada trailer filmnya si The Young Billionaire, siapa namanya, Ipit, siapa namanya, Thailand itu, yang masa kuliah sudah punya uang 40 juta baht dengan kerja keras, dengan mental tiada henti untuk kemudian melakukan hal-hal besar. Enggak nunggu lulus. Bolos kali-kali boleh, penting kesampaian 70%, tapi harus bermanfaat. Bisa dapat biaya sendiri untuk kuliah, bisa membiayai orang kelaparan, bisa membantu teman punya beasiswa, bisa membiayai lagi orang-orang yang kelaparan, bahkan membantu kekuatan Islam di muka bumi ini. Usia kalian harus dilakukan dari sekarang. Tentu sebatas kemampuan yang bisa dilakukan. Masing-masing fakultas sebetulnya punya kelebihannya sendiri-sendiri. Nah, terakhir, silakan setelah itu kalau mau diskusi, ada waktu kira-kira 9 menit dari sekarang. Begini, untuk semua aktivis dakwah di Salam UI, kalian sering dengar ayat ini kalau sholat Jumat kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa. Selanjutnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati dan belum berislam secara total, begitu kan? Bagus sih masuk apa mati dalam keadaan sebagai muslim secara total, bagus. Tapi kayaknya untuk sendirian deh. Insya Allah bisa masuk surga dengan mati sebagai seorang muslim, tapi itu gak cukup. Yang keren itu mati sebagai muslim dalam keadaan memperjuangkan hak-hak orang Islam, itu baru keren surga. mati sebagai muslim dalam keadaan menegakkan din Allah, agama Islam, baru prinsip seorang aktivis sejati. Kalau cuma mati sebagai muslim doang, saya kira ya insya Allah bagus dan masuk surga. Tapi kayaknya itu bukan mental seorang aktivis dakwah. Adzan Allah wa iyyakum ajma'in.